Naita. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah salama taslimin kathira. Amma ba'd. Baik, silakan disetorkan hafalannya dari An-Naibu Anil Fa'il. Ya, babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Fahuwa alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'ilu. فإن كان الفاعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر الظاهر نحو ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر إثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا ضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتنا وضرب وضربت وضربوا ada yang belum paham terkait dengan bahasa yang telah lalu tentang an-naibu anil fa'il. Tidak ada yang sulit, maka kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya dari al-marfu'at. Yang berapa ini? Yang pertama apa? Fa'il ya. Yang kedua an-na'ibu 'anil fa'il. Yang ketiga al-mubtada' wal khabar. Yang ketiga dan keempat sekaligus al-mubtada' wal khabar. Qala babul mubtada'i wal khabar. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu' al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyyah. Wal khabaru huwa al-ismul marfu' al-musnadu ilayh. نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون مبتدا خبر باب مبتدا خبر مبتدا adalah isim marfu yang kosong dari amil-amil lafziyah sedangkan khabar definisinya adalah isim yang marfu al-musnad ilaih yang disandarkan kepada mubtada. Ya, contohnya ungkapanmu Zaidun qa'imun. Wa Zaidani qa'imani wa Zaiduna qa'imuna. Ya. Mubtada disebutkan di sini definisinya adalah isim marfu'. Ya. Yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Dengan ucapan al-ism maka keluar darinya apa? Fi'il dan huruf. Ya. Al-marfu' keluar darinya yang mansub dan yang majrur. Al-'ari 'anil 'awamil lafdhiyah. Isim marfu yang kosong dari amil-amil lafdhiyah. Keluar darinya isim marfu yang karena sebab apa? Amil-amil lafdhiyah. Jadi amil itu ada dua macam. Yang pertama amil lafdhiyah. Ya, amil yang ada lafadznya. Ya. Yang kedua amil yang ma'nawiyah. Ya. Yang paling banyak adalah amil-amil lafdhiyah. Adapun amil ma'nawiyah yang rajih hanya dua. Yang pertama al-ibtida. Al-ibtida ini merupakan amil bagi apa? Mubtada. Jadi al-ibtida adalah amil ma'nawi yang merofakkan apa? Mubtada. Kemudian amil yang kedua adalah amil yang masuk kepada fi'il mudhari itu apa? At-tajarrud. At-tajarrud. Tajarrudu al-fi'li 'ani nasib wal jazim. Itu juga amil. Kosongnya fi'il mudhari dari penasab dan penjazim itulah yang menyebabkan fi'il mudhari apa? Marfu. Sebagian menambahkan yang ketiga dari amil ma'nawi yaitu apa? Idhofah. Idhofah. Ya, penyandaran satu kata kepada kata yang lain seperti pada contoh hulamu Zaidin. Ya, kata sebagian ahli nahu, Zaidin di sini majrur karena sebab idhofah, penyandaran. Ya, tapi yang lebih rajih ya, Allah alam bahwasanya yang menjarkan, yang mengejarkan yang apa? Mudhof ilai adalah mudhof. Ya, kalau dikatakan yang mengejarkannya idhofah, berarti ini amilnya apa? Ma'nawi. Kalau dikatakan bahwasanya yang mengejarkan adalah mudhaf, berarti amilnya apa? Lafzi. Ya. Kenapa kita lebih menguatkan mudhaf? Ya, karena mudhaf adalah amil yang lafzi. Ya, kalau berkumpul di situ dua amil, maka dimenangkan, dikuatkan amil yang apa? Lafzi. Ya. Daripada amil yang ma'nawi. Saya ulangi, mubtada dari isim marfu yang kosong dari amil-amil lafzi. Ya. Contohnya, Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun kita katakan sebagai apa? Mubtada. Kenapa? Karena pertama dia sebagai isim. Yang kedua marfu'. Yang ketiga kosong dari amil-amil lafzi. Tidak ada kan lafaz lain yang mendahuluinya? Ya. Nah, itu mubtada. Kemudian khabar disebutkan di sini definisinya adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Ya. Isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya Zaidun qa'imun. Qa'imun itu disebut dengan apa? Khabar, karena yang pertama dia isim, ya. Yang kedua marfu', yang ketiga disandarkan kepada Zaid. Ya. Meskipun nanti ya pada pengembangannya yang namanya khabar yang enggak mesti bentuknya apa? Isim. Ya, kadang berupa apa? Jumlah ismiyah, kadang jumlah fi'liyah. Ya, seperti Zaidun qoma. Zaidun qoma. Qoma di sini isim atau fi'il? Fi'il kan, tapi dikatakan sebagai khabar. Ya. Kemudian contoh yang lain az-zaidani qa'imani. Az-zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imuna. Apa maksud dari tiga contoh yang didatangkan oleh beliau? Zaidun qa'imun, zaidani qa'imani, az-zaiduna qa'imun. Apa tujuannya? Kira-kira beliau al-musannif mendatangkan tiga contoh ini? Ya. Maksudnya adalah bahwasanya yang namanya khabar dengan mubtada harus bersesuaian. Dalam hal apa? Tadzkir, muzakkar, muannatsnya. Kalau mubtadanya mu'annas, maka khobarnya mu'annas. Kalau diganti Zaidunnya menjadi apa? Fatimah, maka apa jadinya? Fatimah itu qa'imatun. Iya. Kemudian dalam hal apa lagi? Tasniyah dan jamak. Kalau apa mubtadanya musanna, maka khobarnya musanna. Ya, kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga ikut jamak. Iya. Nah itu. Waqul. Kita lihat di sini syarah dari Asy-Syarih rahimahullah. Al-mubtada'u 'ibaratun 'amma ijtama'a fihi thalathatu umurin. Mubtada' adalah ungkapan tentang apa yang terkumpul padanya tiga perkara. Ungkapan tentang satu kata yang terkumpul padanya tiga perkara. Perkara yang pertama an yakuna isman, agar dia berupa isim. Fa kharaja 'an dhalika al-fi'lu wal harfu, maka ya dari itu keluar fi'il dan huruf. Tidak bisa fi'il dan huruf sebagai apa? Mubtada. Ya. Wasani, kemudian perkara yang kedua adalah an yakuna marfu'an, harus dia marfu'. Ya. Nanti pada pengembangannya yang enggak mesti marfu' lafzan, kadang mahallan. Ya, nanti insyaallah setelah ini paham, kalau perlu kita tambahkan. Kemudian fa kharaja bidzalika al-mansub wal majruru bi harfi jarrin asli. Ya, maka keluar dengan itu isim yang mansub dan yang majrur dengan huruf jar asli. Nah, ini penting. Ya. Keluar dengan ucapan beliau al-marfu' adalah isim yang mansub. Isim yang mansub tidak bisa dijadikan sebagai apa? Khabar. Juga isim yang majrur yang dijarkan dengan huruf jar asli. Apa sih tujuannya? Beliau Asy-Syarih memberikan catatan di sini agar jarnya dengan huruf jar asli. Iya. Ini mengisyaratkan bahwasanya huruf jar itu ada yang asli, ada yang zaidah, tambahan saja. Ya. Ah. Kalau ada isim yang majrur dengan huruf jar asli, maka tidak bisa dia isim tersebut dijadikan sebagai apa? Mubtada. Tapi kalau jarnya dengan huruf jar tambahan, ya, meskipun isim itu majrur, tapi dia bisa dijadikan sebagai mubtada. Mahalnya apa? Rofa. Ya. Antum lihat catatan kaki ya. Ya, sekarang kita lihat catatan kaki. Nomor 4 itu. Ya. Akhraja harfal jar az-zaidi. Dengan ucapan ini, al-majrur bi harfi jar asli, yang dijarkan dengan huruf jar asli, keluar dengan ini huruf jar tambahan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada huruf jar tambahan masuk kepada isim, maka isim yang dimasukinya itu sebagai mubtada. Meskipun pada lafadznya itu majrur, tapi pada mahalnya rofa, karena sebagai mubtada. Contohnya nih, bihasbika dirhamun. Bihasbika dirhamun. Ya, cukup bagimu satu dirham. Asalnya hasbuka dirhamun. Hasbuka dirhamun. Cukup bagimu dirham. Kalau hasbuka dirhamun, i'rabnya hasbuka mubtada. Iya kan? Marfu' bil ibtida wa alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Iya kan? Kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli jari mudhaf ilaih. Dirhamun khabar. Nah, kemudian antum ingin memberikan penekanan makna kalimat ini sehingga antum tambahkan ba. Itu diantara faedah penambahan ba tambahan. Ya, bukan mbak asli. Bihasbika dirham. Sungguh cukup bagimu satu dirham. Maka i'rabnya tidak berubah. Hanya berubah sedikit. Mbak di sini adalah apa dikatakan? Harful jar az-zaid. Hasbik mubtada. Ya, majrurun. Majrurul mahal. Wa marfu'u. Majrurul lafzi. Wa marfu'ul mahal. Gitu. Lafadnya majrur. Tadi mahalnya apa? Rafa sebagai apa? Mubtada. Jadi majrurul lafzi wa marfu'ul mahal. Ya. Jadi dia lafadznya majrur. Kenapa? Karena ngikuti huruf ba. Meskipun dia huruf ba tambahan tapi ya secara lafadz ngikut gitu. Majrur. Tapi secara apa? Mahalnya dia rafa. Kenapa? Karena mubtada gitu. Ah itu saja. Jadi bihasbika ba adalah hasful jar az-zaid hasbik itu mubtada majruru al-lafzi wa marfu'ul mahal. Lafadznya majrur tapi mahalnya rafa mubtada gitu. Wa huwa mudhaf kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli jar mudhaf ilayhi dirhamun khabar. Ya fal ba zaidah, maka ba di sini adalah zaidah, bah tambahan. Ya. Buktinya apa tambahannya? Buktinya kalau kita buang sudah cukup kok. Sudah sempurna kok jumlahnya hasbuka dirhamun. Wa aslul kalami hakadha. Jadi asal kalimatnya adalah seperti ini. Hasbuka dirhamun. Ya. Seperti itu. Juga wa akhraja, perlu enggak dibaca ini? Sudah paham ya insyaallah ya. Wa akhraja al-harfa syabih biz-zaid nahwu rubba rajulin karimin qabalani. Juga dengan ucapan tadi asy-syarih pada syarah di mana dia mengatakan ya keluar juga isim yang majrur yang dijarkan dengan huruf jar asli. Maksudnya isim yang majrur dengan huruf jar asli itu tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Kecuali isim yang dijarkan dengan huruf jar tambahan. Dan kecuali juga. Ya. Apa isim yang dijarkan dengan huruf jar yang asyabih bizzahid. Ya. Asyabih bizzahid. Huruf jar. Dia mirip dengan huruf jar tambahan. Mirip dengan huruf jar asli. Juga mirip. Mirip dengan apa? Huruf jar tambahan. Berarti dengan ini kita mengetahui bahwasanya huruf jar itu terbagi kepada tiga kelompok ya. Pertama huruf jar asli. Ya kan. Yang kedua huruf jar tambahan. Yang ketiga huruf jar yang mirip dengan tambahan. Dan juga mirip dengan asli. Ya, kalau isim tersebut dimasuki oleh huruf jar zaid jelas tidak merubah posisinya sebagai mubtada. Dan juga ketika dimasuki isim tersebut oleh huruf jar yang mirip dengan huruf jar tambahan. Juga tidak merubah posisinya sebagai mubtada. Meskipun mahalnya ataupun meskipun lafadznya berubah. Contohnya rubba rajulin karimin. Ya, qabalani. Ya, rubba rajulin karimin qabalani. Rubba itu maknanya jarang. Ya. Rubba rajulin karimin qabalani. Jarang sekali seorang yang dermawan yang menjumpaiku. Ya, di sini rajulin rubba itu adalah apa i'rabnya? Harfu al-jar asyabi bizaid itu. Harful jar asyabi bizaid. Rajulin mubtada. Ya. Majrurul lafzi wa marfu'ul mahal. Nah, karimin, antum bisa mengirup dengan dua sisi karimnya nih. Kalau antum ngikut lafadnya berarti karimin. Tapi kalau antum ngikut kepada mahalnya karimun gitu. Sifat dia bagi rojulin. Kalau antum ikutkan karim kepada mahalnya rojul, mahalnya rofa berarti karimun. Tapi kalau antum ikutkan karimnya kepada lafadnya rojul berarti majrur. Iya. Boleh rubah rojulin karimin ataupun karimun. Ya kalau karimin karena ngikut lafadnya rojulin majrur ikut majrur lagi sifatnya. Atau kalau karimun karena dia mahalnya rafa gitu. Ya, qabalani itu adalah fi'lun wa maf'ul. Ya kan jumlah fi'liyah fi mahalli apa? Rafin khabar. Ya. Ya, bisa dipahami itu? Ya, kita balik lagi ya. Lihat syarah. Ya, saya ulangi. Perkara yang kedua ya dari mubtada adalah an yakuna marfu'an agar dia marfu'. Maka dengan ucapan ini mengeluarkan yang mansub. Isim yang mansub tidak bisa dijadikan sebagai apa? Mubtada. Juga mengeluarkan isim yang majrur yang dijarkan dengan huruf jar asli itu juga tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Tapi kalau ada isim yang dia majrur, isim yang datang di awal jumlah dia dijarkan oleh huruf jar tambahan atau huruf jar yang mirip dengan huruf jar tambahan, maka ini juga ya maka ini tidak mempengaruhi ya tidak mempengaruhi posisi dari isim tersebut sebagai mubtada. Ya meskipun pada lafadznya terpengaruh. Ya. Nah, sampai di sini ada yang belum paham? Sebelum kita masuk ke yang ketiga. Ya. bihasbika dirhamun. Ya huruf jar asyabi bizaid sedikit. Beberapa huruf. Kalau yang asli tadi tidak, tidak bisa tadi. Tidak bisa. Seperti al-baitu kabirun. Ya, seperti fil-baiti ya. Contohnya fil-baiti rajulun. Fil-baiti rajulun. Di sini al-baiti kemasukan fi. Ini huruf jar asli nih fi. Maka kita enggak boleh menjadikan al-baiti sebagai apa? Mubtada. Mubtadanya itu apa? Fil-baiti rajulun itu yang kita jadikan mubtada. Adapun jumlah jar majrur khobar. Gitu. Ya. Itu. Fil-baiti rajulun. Irobnya jar majrur fi mahal rafin. Bukan mubtada ini. Tapi khobar, mukaddam, khobar yang dahulu kan arojulnya mubtada. Ya, berbeda dengan ini, bihas bikin dirhamun. Ya. Terus tadi, kalau dibuang huruf jarnya, ya rusak maknanya. Iya kan? Karena asli sih. Fil baiti rojulun, al baitu rojulun. Rusak kan maknanya. Tapi kalau dibuang rusak gak maknanya? Gak rusak kan? Gak rusak. Has buka dirhamun. Cukup bagimu satu dirham. Iya, kalau karimin melihat kepada lafadznya kalau karimun, karimun ya. Ya kalau lihat mahalnya berarti rofa ya di lemah ya, kalau melihat apa lafadznya maka kasroh ya. Ya ada dalam Al-Quran juga yang seperti ini hal min khaliqin ghairullah ya. Hal min khaliqin ghairullah, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Di sini min ya, cuma kita dalam Al-Quran itu dikasih arahan oleh ahli nahu dalam rangka adab kita tidak sebut sebagai huruf jar tambahan, sebagai huruf tambahan, karena kesannya kalau kita katakan dalam Al-Quran ada tambahan ada sesuatu yang kurang manfaat gitu. Tapi dikatakan dengan nama yang lain taukid ya, ataupun untuk silah gitu ya, meskipun hakikatnya sama ya tambahan. Hal min khaliqin ghairullah, khaliq itu mubtada ya, mubtada ya. Kenapa kok mubtada di kasroh? Ya karena kemasukan huruf jar tadi yang dalam bahasa nahu tadi zaidah. Iya. Kemudian hal min khaliq ghairullah, ghairu itu sifat bagi khaliq. Kenapa sifat marfu? Karena mahalnya dia rofa gitu. Makanya kalau kita terjemahkan dengan yang hal min khaliqin ghairullah, ada apa, adakah ilah yang selain Allah yang beri rezeki kepada kalian? Nah, itu yang beri rezeki khabarnya itu. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum gitu kan. Nah itu, hal min khaliqin ghairu, lihat ghairu. Padahal sebagai sifat dari khaliq. Kenapa? Karena melihat mahalnya. Rafa mubtada itu. Jadi paham itu? Ya, hal min khaliqin ghairullah. Ada lagi yang semisal ini. Ya. Ya kalau dalam Al-Qur'an disebut dengan harfu jar ya li taukid ataupun silah. Ya, silah. Liannahu yatawassal bihi ila tazyin al-lafz ataupun maknanya juga. Karena dengan huruf tadi lafaznya menjadi indah dan juga maknanya ada tambahan makna, itu untuk taukid. Ya. Hal min khaliqin ghairullah. Kemudian yang lain enggak ada? Hal yang kedua sudah dipahami nih. Jadi mubtada itu dikatakan mubtada ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Yang pertama isim, yang kedua marfu'. Ya kalau mansub enggak bisa. Kalau yang majrur dilihat dulu. Jarnya dengan apa gitu ya. Kalau jarnya dengan huruf asli ya enggak bisa. Tapi kalau jarnya dengan huruf jar tambahan atau asyabi bizaid maka bisa sebagai mubtada. Wasal itu yang ketiga, an yakuna aryan anil awamil lafziyah, agar dia kosong dari amil-amil yang lafzi. Ya sudah kita jelaskan makna dari amil yang lafzi. Amil yang terlafazkan, tertulis lafadznya. Ya. Lamanya apa? Ma'nawi. Ya lebih banyak amil lafzi. Seperti huruf-huruf jar semuanya amil itu bagi isim yang majrur. Mubtada amil bagi khobar, ya kan? Jawazim amil bagi fi'il-fi'il yang setelahnya, ya kan? Nah, itu amil namanya. Ya. Fi'il fa'il amil bagi maf'ul. Ya. Ingatkan amil maknanya apa yang menjadikan akhir satu kata dalam keadaan tertentu, apakah majrur, apakah marfu, apakah majzum, apakah apalagi mansub, ya itu amil. Kemudian nih ya, kita sebutkan kenapa bahwasanya amil bukti ya, kita sebutkan bukti bahwasanya amil lafzi ketika bertemu dengan amil ma'nawi lebih kuat amil lafzi ya. Contohnya Muhammadun qa'imun, Ya, kalau dikasih kana, kana Muhammadun qaiman. Muhammadun tetap marfu. Tapi di sini dikatakan sebagai apa? Mubtada atau isimnya kana? Ah, isimnya kana. Ini menunjukkan bahwasanya kalau berkumpul di situ dua amil, yang maknawi satunya, yang lain apa? Lafzi, maka dikuatkan amil yang lafzi. Meskipun sama-sama marfu, tapi marfunya tidak seperti dulu sebagai mubtada, tapi sebagai isimnya lagi. Kenapa? Karena sudah ada amil lafzi yang memasukinya. Wasalis an yakuna aryan anil awamil lafziyah. Yang ketiga, agar isim tersebut kosong dari amil-amil yang lafzi. Wa ma'na hadha an yakuna khalian minal awamil lafziyah. Ya. Mithlu al-fa'il. Maknanya adalah agar isim tersebut kosong dari amil-amil lafzi seperti fi'il. Ya. Wa mithlu kana wa khawatiha. Fi'il itu amil lafzi. Pada contoh kharaja Muhammadun. Muhammadun kenapa marfu? Apa amilnya? Fi'il. Fi'il inilah yang menjadikan isim setelahnya marfu. Itu amil yang lafzi. Ya. Wa mithlu kana wa khawatiha, dan juga contoh yang lain kana dan teman-temannya, itu juga amil yang lafzi, ada lafadznya. Fa innal isma alwaqi'a ba'da alfi'l yakunu fa'ilan. Sesungguhnya isim yang jatuh setelah fi'il itu bisa jadi sebagai fa'il, bisa jadi sebagai naibul fa'il. Ya, tergantung kalau isimnya mabni lil ma'lum, ya kan, maka isim setelahnya sebagai fa'il. Kalau fi'ilnya mabni lil majhul, maka isim setelahnya sebagai naibul fa'il. Ya, alama sabak, sebagaimana yang telah lewat pada penjelasan yang sebelumnya. Wal ismul waqi'u ba'da kana au ihda akhawatiha yusamma ismu kana wa yusamma mubtada'an. Ya, dan isim yang jatuh setelah kana ataupun salah satu dari teman-temannya kana itu disebut dengan isimnya kana. Tidak lagi disebut sebagai mubtada. Wa mithalul mustawfi hadhihi al-umuru ats-tsalatsata, dan contoh yang memenuhi tiga syarat ini adalah Muhammad pada ungkapanmu Muhammadun hadirun. Muhammadun hadirun. Di sini Muhammad kita katakan sebagai mubtada. Kenapa? Karena terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Isim. Jelas. Yang kedua, marfu. Yang ketiga, kosong dari amil yang mendahuluinya, kosong. Iya. Fa innahu ismun marfu lam yataqaddamhu amilun lafzi. Sesungguhnya dia Muhammad adalah isim yang marfu yang tidak didahului oleh amil lafzi. Iya. Nah itu. Wal khabar, paham itu makna mubtada? Iya. Mubtada bisa difahami. Iya. Wal khabaru huwal ismul marfu' alladhi yusnad ila al mubtada. Iya. Khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Ah, di sini ada catatan kaki. Iya, sepertinya perlu untuk kita baca. Di sini oleh asy-syarih didefinisikan bahwasanya makna khabar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Seperti Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun qa'imun adalah khabar. Kenapa? Karena di isim. Yang kedua marfu' dan yang ketiga disandarkan kepada mubtada. Iya, pada contoh itu betul. Ya, tapi definisi ini kurang luas, kurang mencakup tentang apa satuan-satuan dari khabar. Lihat di sini catatan kaki nomor 2. Hadza ta'rifu fi qusurun li'anna qawlahu al-ismu la tadkhulu fihi al-jumlatu wa shibul jumlah wa huma taq'ani khabara fa ta'rifuhu hadza ghairu jami' wa ahsanu ta'rifin lil khabari ma 'arrafahu Ibn Hisham fi syarh al-Qadr haitsu qala huwa al-musnad alladhi tatimu bihi ma'al mubtada faidatun. Definisi tentang khabar ini yang disebutkan oleh asy-syarih itu ada kusur, ya, ada kekurangan. Ya. Kenapa? Karena ucapan beliau ketika mendefinisikan tentang khabar yaitu isim, ini la tadkhul fihi, dengan ucapan ini tidak bisa masuk. Ya, jumlah dan syibul jumlah. Padahal kita tahu bahwasanya jumlah dan syibul jumlah bisa jatuh sebagai apa? Khabar, iya kan? Fa ta'rifuhu hadza ghairu jami', sehingga definisi ini tidak mencakup. Ya, tidak sempurna. Wa ahsanu ta'rif lil khabari ma 'arrafahu bihi Ibnu Hisyam, dan sebagus ataupun definisi yang paling baik adalah definisi yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam di dalam Syarh Qutnada, di mana beliau menyebutkan bahwasanya khabar adalah al-musnad alladhi tatimu bihi ma'al mubtada fa'idah. Musnad yang, ya, dengan musnad ini, ya, fa'idah bersama mubtada menjadi sempurna. Ya, saya ulangi, yaitu musnad alladhi tatimu bihi, musnad yang fa'idah dengan musnad ini bersama mubtada menjadi sempurna. Ya, musnad yang apa? Faedah. Dengan sebab musnad ini ditambah mubtada menjadi apa? Sempurna faedah. Atau ringkasnya, ya dengan musnad ini, ya faedah, dengan musnad ini ditambahkan dengan mubtada, faedah menjadi sempurna. Jadi kalam yang sempurna itu, ya mungkin saya perlu lebar sedikit. Ya, kalam yang sempurna itu adalah kalam yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Apa? Musnad dan musnad ilaih. Kalau musnad itu artinya apa? Yang disandarkan. Kalau musnad ilaih tempat. Ya, tempat penyandarannya. Seperti pada contoh Muhammadun Qaimun. Muhammadun Qaimun. Mana yang disandarkan dan mana yang menjadi tempat sandaran di sini? Muhammadun Qaimun. Mana yang disandarkan dan mana yang menjadi tempat sandaran? Yang disandarkan apa? Al-Qiyam. Berdiri ini kan? Al-Qiyam. Disandarkan kepada siapa? Muhammad. Maka Qaimun disebut sebagai apa? Musnad. Kemudian apa? Muhammad tadi disebut musnad ilaih. Iya, tempat penyandaran. Contoh yang lain, kharaja Muhammadun. Muhammad keluar. Apa yang disandarkan dan mana tempat penyandarannya? Yang disandarkan adalah apa? Al-khuruj. Kalau mengungkapkan dengan masdar ya. Al-khuruj. Keluar ini yusnad ila Muhammad. Berarti al-khuruj atau kharaja sebagai musnadnya. Kemudian apa? Muhammad sebagai musnad ilaih. Kalau yang namanya musnad ilaih harus isim. Harus isim. Iya. Tapi kalau musnad kadang isim, kadang fi'il. Iya kan? Bisa dipahami itu. Jadi kalam yang sempurna adalah kalam yang terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Iya. Nah di sini khobar itu musnad. Iya kan? Zaidun qa'imun. Musnad. Iya kan? Iya. Kalau misalkan kalam itu hanya dibangun ya dengan sekedar apa? Musnadnya saja belum sempurna, iya kan? Ataupun musnad ilaih saja belum sempurna, harus ada di situ, ya gabungan dengan apa antara musnad dan musnad ilaih, apakah mubtada dan khobar ataupun fi'il dan fa'il. Ya, baik kita kembali lagi ke syarah. Ya, jadi definisi ini kurang sempurna, karena dengan definisi ini tidak masuk ya khobar yang berbentuk apa jumlah ismi ataupun fi'liyah ataupun syibul jumlah. Wa yuhmal alaihi fayatimmu bihi ma'ahul kalam. Saya ulangi, khobar adalah isim marfu yang disandarkan. Nah, isim ini perlu antum kasih apa garis ataupun apa stabilo. Ya. Khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada, kemudian dibawa kepada mubtada sehingga menjadi sempurna bersamanya, bersama mubtada al-kalam. Ya. Ini definisinya panjang ya, panjang. Tadi definisi yang dibawakan oleh Ibnu Hisyam lebih ringkas dan lebih apa mencakup. Antum hafalkan ya. Al-musnad alladzi tatimmu bihi ma'al mubtada'i faidah. Musnad yang faedah bersama mubtada menjadi sempurna gitu. Kalau sini kan panjang. Isim marfu yang disandarkan kepada mubtada dan dibawa kepada mubtada sehingga menjadi sempurna. Iya, dengannya bersama mubtada kalam. Panjang. Ya. Wa mithaluhu, contoh khobar adalah hadir, hadir min qawlika, pada ungkapanmu Muhammadun hadirun, Muhammadun hadirun. Hadirun dikatakan sebagai apa? Khobar. Ya. Kenapa? Karena dia musnad. Ya, kita ambil definisi yang dibawakan di hasyiah, catatan kaki sini. Musnad. Kemudian dengan musnad ini yaitu hadir, ya bersama mubtada faedah menjadi sempurna. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wal khabari ar-raf'u kama ra'aita. Dan hukum dari setiap mubtada dan khabar adalah rafa', sebagaimana yang kau lihat. Ya, tanda rafa' anu sudah tahu enggak mesti apa? Dhammah, kadang wawu, kadang apa? Alif. Iya kan? Wa hadha ar-raf'u imman yakuna bi dhammatin zahirah, dan rafa' ini ada kalanya dengan dhammah zahirah, contohnya Allahu Rabbuna. Coba a'rifu jami'an li Rabb Allahu. Ada ya ya Rabb kalau mubtada marfu, kalau mau disebutkan marfu bil mubtada ya. Terus wa alama surfi antum zahir ala akhirih wa huwa mudaf na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudafun ilaihi wa muhammadun nabiyuna sama ya rabbnya. Wa imma an yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddarah lit'adzur. Dan ada kalanya dia isim tersebut ya mubtada ataupun khabar itu dirafa'kan dengan dhammah muqaddarah karena ta'adzur. Contohnya Musa. Mustafan minallah. Musa adalah pilihan dari Allah. Itu isim maf'ul itu. Istafa, yastafi. Ya, Mustafa, yustafa, Mustafa. Coba diharap lagi Musa. Mubtada marfu bil ibtida. Sebutkan ya ambilnya. Wa alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddara ala akhirih mana' min dhuhuriha. At-ta'atsur li annahu ismun maqsur. Mustafan. Iya. Wa alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddara ala al-alif al-mahdhufah. Liltiqa'i sakinaini. Jadi Mustafan. Itu arti Mustafan. Mustafan. Sebenarnya Qobdin itu. Ya. Mustafan. Di situ ada pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada alif, Mustafa. Dan sukunnya pada tanwin. Maka karena ada dua pertemuan sukun, maka dibuanglah apanya? Alifnya. Sehingga jadi Mustafan. Pendek. Ya. Sebenarnya Qobdin. Qobdin. Jadi Qobdin. Gitu. Iya deh. Ya, jadi Mustafan ya Rabnya mubtada marfu' khabar marfu' bil mubtada wa alamatu rafi ad-dhammah al-muqaddarah 'ala al-alif al-mahdhufah lil tiqa'i sakinain. Iya. Mana min dhuhriya at-ta'azzur. Iya. Kemudian min Allah jarun wa majrur muta'alliq bi Mustafa. Muta'alliq bi Mustafa. Iya. Di sini disebutkan ada juga ya. Lihat ya wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddara 'ala al-alif al-mahdhufa lafzan. Jadi tanda rafa'nya adalah dhammah yang muqaddarah di atas alif yang dibuang lafadznya, tapi tulisannya tidak dibuang gitu. Yang dibuang hanya apa? Lafadznya. Adapun tulisannya tidak dibuang, tidak dibuang. Asy Mustafan gitu. Iya. Kemudian pertemuan dua sukun tadi. Iya. Jadi aslinya alif dulu, kemudian tanwin. Ya, Mustafan dibuang alifnya dalam pelafazan sehingga langsung berpindah. Ya, tanwinnya ke fa, Mustafan, gitu kan. Mustafanya tapi Qobdin juga. Ya. Tadinya Qobdin, Qobdin. Gitu. Kalau itu apa? Iya yang dibuang. Ya. Wa nahwu contoh yang lain Laila fudlan nasi. Laila adalah wanita yang paling utama. Coba di Arab, Laila. Ada marfu bil ibtida. Iya. Mana min dhuhriha? At-ta'azzur. Iya. Terus? Fudla. Iya, fudla. Itu mu'annatsun afdal, iya. Wa alamatu rafi. Iya, ala alif mansurah. Iya. Wa huwa fudla. Mudhaf an-nisa'i mudhaf ilaih. Iya, apa? Mudhaf ilaih majrur wa alamatu jari al-kasra al-zahiru ala akhirihi. Iya. Ya, sebenarnya sih di sini Mustafan itu tanwinnya bukan tanwin iwab. Yang rajih dia tanwin tamkin. Ya, seperti Qobdin. Kalau tanwin iwab pengganti huruf itu ada tempat-tempat khusus pada isim yang mamnu min as-sarf seperti ghawashin, jawarin. Kalau ini tanwin tanwin tamkin. Ya. Kemudian wa imma an yakuna marfu'an bi dhammatin muqaddarah mana' min dhuhuriha as-siqal. Ada kalanya dirafa'kan dia mubtada ataupun khabar dengan dhammah yang ditakdirkan yang menghalangi munculnya dhammah adalah as-siqal. Beratnya dalam pengucapan. Bisa gitu dimunculkan. Hanya saja berat untuk diucapkan pada lisan orang Arab sehingga ditinggalkan. Ya. Nahwu al-qadhi wal-ati. Al-qadhi wal-ati apa artinya? Ya. Al-qadhi wal-ati. Hakim itu adalah al-ati. Dialah yang sedang datang. Ataupun ya, yang sedang datang. Yang datang. Ya. Coba di Arab. Al-qadhi. Ya. Dhamma al-muqaddaru ala ya ala liya. Mana midur ya? Al-thiqal. Bisa diucapkan al-qadiyu. Karena ya menerima harokat gitu ya. Berbeda dengan alif. Gak bisa menerima harokat. Iya. Seperti tadi. Laila. Gak bisa. alif enggak bisa selamanya menerima harokat. Tapi kalau ya bisa menerima harokat al-qadiyu, al-qadiyah, al-qadiyi, cuma berat gitu. Sehingga ditakdirkan. Huwa iya, eh? Ya al-qadiyu itu al-mubtada al-awwal, mubtada yang pertama. Iya. Kemudian huwa al-mubtada tsani, mubtada yang kedua. Iya. Ini belum dibahas ya. Iya, dia al-mubtada huwa adalah dhamir munfasil mabni al-fath. Ya. Fi mahalli rafin mubtada tsanin. Al-ati khabar. Khabar bagi mubtada yang kedua. Ah, jumlah mubtada wal khabar. Jumlah hu al-ati mubtada wal khabar fi mahalli rafin khabar lil mubtada al-awwal. Khabar bagi mubtada yang pertama. Ini belum dibahas ya. Ya sudah. Ya. Nantilah. Wa imma an yakuna marfu'an bi harfin min al-huruf allati tanubu 'an ad-dhammah. Dan ada kalanya dirafakannya mubtada dan juga khabar itu dengan huruf dari huruf-huruf yang menggantikan dari dhammah. Contohnya al-mujtahidani faizani. Coba a'ribu jami'an i'rab al-mujtahidani. Mubtada marfu' bil ibtida' wa 'alamat rafi'i al-alif niyabah 'an ad-dhamma li'annahu musannan. Faizani khabar mubtada marfu' bil mubtada wa bukan bil ibtida yang lebih rajih bil mubtada yang lebih rajih bil mubtada wa alamatu raf'i al alif niabah an mayana musanna. Iya, mudah. Wala budda fil mubtada wal khabari min an yatatabaqa fil ifrad, dan mesti yang namanya mubtada dan khabar itu bersesuaian dalam hal ifrad, mufrad, musanna dan jamaknya. Ya. Mau dibaca catatan enggak di sini ada? Perlu enggak? Ya bisa faedah tambahan. Ya, atau diselesaikan dulu ya. Nahu contohnya Muhammadun qaimun, Muhammadun qaimun. Muhammad mufrad sebagai mubtadanya, qaim juga mufrad sebagai khabarnya. Wa tasniyah dalam hal musanna juga al-Muhammadani qaimani. Dalam hal jamak juga al-Muhammaduna qaimuna. Wa fi tadhkiri ka hadhihi al-amthila, dan dalam hal muzakkar, ya dalam hal muzakkarnya seperti dalam contoh-contoh ini dan juga dalam anatnya hinun qaimatun wal hindani qaimatani wal hindatu qaimatun. Ini insyaallah ya Rabbi enggak sulit. Ya, sepertinya perlu dibaca ya. Ya. Catatan kaki nomor 6. Ya. Qala Ubadah fi hasyiyah ala syudzur Ibnu Hisham محل المطابقة إذا كان الخبر مشتقا أو مؤولا به ولم يستوي فيه المذكر والمؤنث وكان رافعا لضمير المبتدأ. ثم قال وقولنا ولم يستوفي إلى آخره. أما إذا استوى فلا مطابقة نهى رجل صبور وجريح وامرأة صبور وجريح وقولنا وكان رافعا. أما لو رفع ظاهرا نحو هند حسن وجهها فلا مطابقة تأمل. هي. وقد يكون في المبتدا ما يغني عن التطابق كال الجنسيه نوع المبتدا قسمان. يا konsentrasinya di apa tingkatkan. Ya, ya, tempat wajibnya mutabaqah, tempat wajibnya kesesuaian antara mubtada dan khabar dalam hal mufrad, ya, kemudian juga muzakkar, musanna dan seterusnya itu apabila khabarnya musytaq. Ya, apabila khabarnya musytaq, isim fa'il, isim maf'ul. Ya. Ataupun dia jamid tapi bisa ditakwil dengan yang mushtaq. Ya. Walam yastawi fihi al-muzakkar wal muannas. Ya, kemudian tidak sama di situ antara muzakkar dan muannasnya. Muzakkar ada sendiri, muannas sendiri, ya. Harus disesuaikan kalau seperti ini. Ya. Ya. Bisa dipahami seperti itu? Jadi tempat wajibnya apa? Adanya kecocokan antara khabar dengan mubtada dalam hal mufrad, musanna, jamak. Ya, dan seterusnya itu apabila khabarnya mushtaq seperti Zaidun Muslimun. Muslimun mushtaq. Iya kan? Dari yang lain. Iya. Atau punya muawwal dengan mushtaq. Iya, nanti insyaallah ini. Walam yastawi fihi al-muzakkar wal muannats, dan tidak sama di situ muzakkar muannats, Zaidun Muslimun. Kalau Aisyah Muslimatun, kan beda sudah ada masing-masing itu. Iya kan? Kalau seperti ini ya harus mutabaqah. Kemudian juga wa kana rafian li dhamiril mubtada. Ya, kemudian khabarnya itu merafakkan dhamir mubtada. Ini juga wajib mutabaqah. Seperti Zaidun Muslimun, pada Muslimun itu ada dhamir huwa yang kembali kepada mubtada gitu. Ya, Zaidun Muslimun. Aslama Yuslimu. Kan isim fa'il. Isim fa'il beramal seperti amalnya fi'il. Merafa'a. Kenapa? Mubtada. Sehingga pada Muslimun ada dhamir huwa yang kembali kepada Muhammad. Muhammad Muslimun. Nah, ini harus ada kecocokan gitu. Kalau Fatimah Muslimatun. Ya, terus titik-titik di sini. Loncat. Ya. Amma idastawa fala mutabaqo. Adapun. Kalau sama khobarnya dalam penggunaan. Untuk muzakkar dan mu'anas. Ya, contoh rajulun sobur. Jarih imratun sobur jarih, makanya seperti ini tidak perlu ada tatabuk. Ya. Ya, tidak perlu ada kesesuaian antara mubtada dan khobar. Kenapa? Karena kata sobur jarih itu dipakai sama untuk muzakkar ataupun muannas, bahkan untuk mufrad ataupun jamak. Seperti wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, gitu kan? Malaikat jamak. Wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dhahir dipakai untuk muzanna, muzakkar, mu'annath, mufrad semuanya. Iya, dipakai dalam kondisi tidak dibedakan. Wa qauluna wa kana rafian, kemudian juga disebutkan yang diwajibkan di situ adanya tatabuk apabila khobarnya merofakkan dhamir yang kembali kepada mubtada. Adapun kalau khobarnya tidak merofakkan dhamir tapi merofakkan dhahir, isim dhahir, maka ini tidak perlu ada kecocokan dengan mubtadanya. Contoh, Hindun Hasanun wajhuha. Hindun Hasanun wajhuha. Di sini Hasanun merafakan isim bohir kan, itu wajhuha. Itu Hasanun wajhuha sebagai fa'il dari Hasanun. Ya, sehingga kita dapat di sini tidak ada kecocokan antara Hindun dan Hasan. Hindun mu'anas, ya kan? Hasanun muzakkar. Kenapa? Karena Hasanun itu khobarnya merafakan isim bohir wajhuha. Ya kan? Hindun Hasanun wajhuha. Kalau seperti ini tidak ada mutabaqah. Tapi kalau tadi khobarnya merafakan isim dhahir, ya seperti Hindun, ya Muslimah, ya Muslimah itu ada hiya. Yang dirafakan oleh Muslimah itu adalah dhamir hiya yang kembali kepada Hindun. Berarti kalau seperti ini wajib adanya mutabaqah. Tapi kalau yang dirafakan oleh khobarnya isim yang dhahir, maka tidak perlu ada tatabuk. Ya, tidak perlu ada kesesuaian antara mubtada dan khobar. Contohnya Hindun Hasanin wajhuha. Kenapa bukan Hasanatun? Ya, karena di sini khobarnya itu Hasanun merofakan isim bohir wajhuha. Ya, romnya wajhuha sebagai fa'il dari Hasanun. Ya, sulit ya. Satu lagi, waqad yakunu fil mubtada ma yughni ani tatabuk. Terkadang pada mubtada ada sesuatu yang tidak membuat butuh untuk ada di sana kesesuaian antara mubtada dan khobar. Seperti kalau mubtadanya ada alif lam. Alif lam al-jinsiyah. Alif lam yang menunjukkan jenis. Kalau ar-rajul ya semua jenis laki-laki masuk semua. Iya. Al-mar'atu semua jenis wanita masuk semua. Kalau seperti ini, ya pada mubtadanya ada sesuatu yang tidak membutuhkan adanya tatabuk, seperti pada mubtada ada alif lam dan jinsiyah, maka tidak perlu ada tatabuk. Contohnya al-mubtada qisman tuh. Ya, al-mubtada qisman. Mubtada itu dua macam nih. Ini kok beda sih dengan kaidah yang kita baca, katanya harus ada tatabuk. Ya, kesesuaian antara mubtada dan khobar. Ini bagaimana sih? Ya, jangan salah gitu. Ya, yang salah kitanya. Belum sampai ke situ. Kenapa di sini? Boleh. Karena pada mubtadanya ada alif lam lil jins. Lil jins. Iya. Alif lam lil jins. Al-mubtada qisman ataupun salah satu aqsam itu berapa? Silakan. Ya, kalau ada alif lam lil jinsnya. Ya. Kita sering dapat seperti ini kan ya? Al-mubtada qisman loh. Oh, qisman. Ya, bukan al-mubtada'ani qisman. Kenapa? Karena pada mubtada ada sesuatu yang apa tidak menjadikan mubtada ini harus mencocoki apa khabarnya, yaitu adanya alif lam lil jinsi. Ya, alif lam lil jinsi. Ya, jenis, maknanya umum, jenis. Ya. Nah, itu. Ya, kesimpulannya dari yang dibawakan di catatan kaki ini, ya tidak mesti atau tidak harus yang namanya antara khabar dengan mubtada itu bersesuaian dalam hal mufrad, muzakkar, musanna. Iya. Tidak harus. Iya. Kapan itu tidak harus? Ya tadi. Iya. Ketika tadi ketika khabarnya merupakan isim dhahir. Ataupun ketika khabarnya dalam penggunaan itu umum, bisa dipakai untuk apa? Muzakkar, muannas. Iya. Musanna, jamak. Ataupun ketika pada mubtadanya ada alif lam lil jins. Nah, itu simpulannya. Ya, sebelum kita tutup, sekarang kali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya kalau ini yang catatan kaki enggak paham enggak apa-apa lah. Bonus yang paham, enggak paham ya enggak apa. Nanti insyaallah ketemu lagi pada kitab yang lain. Ya dalam kondisi antum mungkin sudah siap untuk menerima tambahan ini. Ya. Ya. Ada sini juga disingkat saja di sini. Hah? Enggak ada? Nanti kalau sudah di YouTube ada yang nanya. Hah? Enggak ada. Disalahkan dengan ini ya. Kayak ada apa? Yang di atas itu. Iya, ini pengecualian, pengecualian. Iya, jarang ada yang bawah. Apa? Jarang ada. Apa jarang ada? Ya maksudnya jarang kita temui gitu. Ya kalau kita rajin baca sih sering juga. Kalau kita bacanya tulisan-tulisan Indonesia jarang. Kalau kita sering baca kitab kita sering juga yang seperti ini. Iya. Jadi al-khabar, misalkan aqsam. Khabar itu ada beberapa macam. Aqsam kan jamak tuh. Ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada syibul jumlah. Al-khabaru aqsamun. Khabar itu ada beberapa macam. Aqsam jamak tuh. Khabarnya di sini mufrad. Tapi boleh kenapa ada alif lam jins? Ini dari jins. Dari jins. Itu juga kalau diterangkan jins panjang lagi. Ini jenis. Kalau al-qadi wal-ati tidak mirip dengan khabar jumlah. Ya jumlah itu, khabar jumlah. Wal-ati itu khabar jumlah, jumlah ismiyah. Wal-ati itu fi'il apa? Mubtada khabar sebagai khabar bagi mubtada yang pertama al-qadi. Iya, betul mubtada dua. Al-qadi mubtada yang pertama, huwa mubtada yang kedua, al-ati itu khabar untuk mubtada yang kedua. Jumlah mubtada khabar. Iya. Huwa al-ati itu sebagai atau pada mahalnya rafa sebagai khabar bagi al-qadi gitu. Kali ini huwa al-ati itu khabar jumlah itu enggak? Iya, jumlah itu betul. Oh, bisa juga. Iya. Mubtada khabar khabar jumlah sama. Khabar jumlah itu ada yang bentuknya mubtada, mubtada khabar, ada bentuknya fi'il fa'il. Iya. Ismiyah. Ya ismiyah ini, ada yang bentuknya ismiyah, ada fi'liyah khabar jumlah itu. Ada juga syibul jumlah. Ya, al-qadi ya, fi suq. Ya. Yang lain kita, ya kalau enggak ada kita cukupkan hari ini. Wallahu a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.